pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudarlun, berita pagi edisi hari ini Rabu 10 Januari 2018 dibacakan Ardiansyah. Tiga warga turunan Tionghoa tewas mengenaskan di Gampong Mulia. Saksi kunci kerusuhan LP Banda Aceh jadi target pembunuhan. Senjata api anggota Din Minimi dipotong dan amunisi dibuang ke laut. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, kasus tewasnya tiga warga turunan Tionghoa yang tinggal di sebuah ruko di lingkungan Pocut Merah Insen, Gampong Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, masih terus diusut oleh polisi, baik motif maupun pelakunya. Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, ketiga korban ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan pada pukul 22.10 waktu Indonesia Barat, Senin malam kemarin, di ruko milik korban yang difungsikan sebagai gudang barang grosir. Kejadian ini terungkap setelah keluarga korban di Medan menelpon korban. Karena tidak ada kabar berita 4 hari, selanjutnya keluarga melaporkan ke polisi. Kapolresta Banda Aceh bersama Kasat Reskrim dan Kasat Intel beserta anggota plus Kapolsek Kuta Alam beserta anggota mengecek langsung ke TKP dan membuka paksa pintu rumah korban. Ternyata di dalam rumah korban terlihat kondisi berantakan dan lantai yang bersimbah darah. Bahkan ditemukan tiga mayat dengan identitas masing-masing Minarni, 40 tahun, dengan kondisi tanpa busana dan bekas luka cekikan. Kemudian suaminya Jisun, 45 tahun, dengan kondisi kepala yang hampir putus. Sementara anak mereka Kalitios Engge, 8 tahun, dengan kondisi kepala terpisah dengan badan. Selanjutnya ketiga mayat korban dievakuasi ke RSUZA Banda Aceh untuk proses otopsi. Sudarlun, teka-teki apa motif pembunuhan terhadap tiga korban di Gampong Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh masih misteri. Adapun satu keluarga keturunan Tionghoa tersebut adalah Jisun, 46 tahun, Minarni, 40 tahun, dan putranya yang masih berusia 8 tahun, Kalietos Eng. Ketiganya dihabisi pelaku dengan cara sadis. Polisi menduga pelaku orang terdekat korban. Kapolresta Banda Aceh Kombes Polisi T. Saladin mengatakan pihak keluarga keberatan jika jenazah Asun, Minarni, dan Kalietos Eng diotopsi secara mendalam. Pihak keluarga hanya mengizinkan polisi melakukan visum tubuh korban dari luar. Polisi kemudian meminta keluarga korban untuk menandatangani surat pernyataan tidak berkenan diotopsi. Namun keberatan keluarga ini tidak menjadi kendala bagi penyidikan kasus pembunuhan ini. Saladin mengaku kasus ini bisa dilihat secara logika. Selain menyelidiki lokasi tempat penemuan tiga jenazah, Kapolresta Banda Aceh juga menginstruksikan jajarannya untuk melacak wilayah kerja Asun. Sebagai distributor makanan, Asun diduga kuat memiliki relasi. Berdasarkan penyelidikan awal, ketiga jenazah warga keturunan Tionghoa ini diperkirakan meninggal tiga hari lalu. Polisi juga telah mengamankan beberapa barang bukti seperti gunting dan pakaian korban. Petugas juga sedang mencari benda tajam yang diduga menjadi alat untuk mengeksekusi korban Asun dan anaknya yang berusia 8 tahun. Meskipun demikian, polisi menduga pelaku tidak bertindak sendiri saat membunuh korban. Hal ini disebabkan lokasi dugaan pembunuhan yang terpisah. Sudarlun, IR 38 tahun, narapidana di LP kelas 2A Banda Aceh yang mengetahui kronologis kerusuhan di LP itu jadi target pembunuhan oleh SK yang juga sipir LP itu. SK berusaha menghabisi IR bersama sejumlah rekan-rekannya pada saat kerusuhan di LP itu terjadi, Kamis 4 Januari lalu. Kapolresta Banda Aceh Kombes Polisi T. Saladin mengatakan dalam laporannya ke polisi, napi IR mengaku jadi target pembunuhan oleh SK dan sejumlah rekannya. Pasalnya napi IR tidak mau bergabung dan terlibat dengan para perusuh saat para napi dan sipir LP tersebut mulai beringas dengan merusak dan membakar mobil penerangan Dalmas Polresta yang dibawa masuk oleh SK ke ruang tahanan. Karena IR dianggap saksi kunci atas kerusuhan, sehingga napi IR ini mendapat penganiayaan berat yang dilakukan oleh SKCS, mulai dari lapangan, depan dapur LP sampai napi itu diseret yang berujung pingsan. Beruntung polisi dan TNI cepat mengendalikan saat puncak kerusuhan tengah terjadi di dalam LP, serta mengamankan para perusuh dan sipir yang diduga terlibat, sehingga nyawa IR terselamatkan. T. Saladin menyebutkan tersangka SK, sipir LP yang terlibat kerusuhan di LP dibidik pasal berlapis mulai pengerusakan, pembakaran serta penganiayaan yang ikut melibatkan sejumlah tersangka lainnya. SK juga yang membawa mobil Dalmas milik Polresta ke area ruang tahanan yang berakhir mobil penerangan itu dibakar. Polisi terus mendalami kasus ini termasuk siapa pemilik narkoba di LP. Sudarlun, sebanyak 10 pucuk senjata api, 8 pucuk diantaranya milik anggota Nurdin Ismail alias Din Minimi yang telah menjadi terpidana dalam kasus kepemilikan senpi ilegal dimusnahkan dengan cara dipotong di Mapolres Aceh Utara Selasa kemarin. Selain senpi, ratusan amunisi juga dimusnahkan dengan cara dibuang ke laut bersama senpi yang dipotong dengan cara menggunakan mesin. Pemusnahan senpi disaksikan langsung oleh Kapolres Aceh Utara AKBP Ahmad Untung Suryanata, Wakil Bupati Aceh Utara Fauzi Yusuf, Hakim Pengadilan Negeri Lok Sukun Abdul Wahab, dan pihak terkait lain. Senpi tersebut dimusnahkan atas putusan Pengadilan Negeri Lok Sukun terhadap barang bukti dari para terdakwa. Masing-masing senpi yang dimusnahkan adalah 6 pucuk milik terpidana Darkani alias Rungkom, 35 tahun, warga desa Riseh Tunong, Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Selain itu ada 9 magazen, senpi AK, dan ratusan amunisi. Selanjutnya, sepucuk senpi AK-56 bersama satu magazen dan 30 butir amunisi dari terpidana Muhammad Nasir alias Sidet, 27 tahun. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, sebanyak 33 orang penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS yang terdiri atas anak jalanan, pengemis hingga waria diamankan petugas Satpol PP Banda Aceh dari sejumlah lokasi Senin malam kemarin. Kini puluhan PMKS itu diamankan di rumah singgah Gampung Lam Jabat, Kecamatan Meraksa. Kasatpol PP dan WH Banda Aceh Yusnardi mengatakan mereka yang diamankan terdiri atas 20 pengemis, termasuk anak di bawah umur, 9 anak jalanan, serta 4 waria. Para PMKS ini diamankan dari sejumlah titik di kota Banda Aceh seperti Penayung, Simpang Lima, Kedah, dan Setui. Wali kota Banda Aceh Aminullah Usman sempat mengunjungi para PMKS di rumah singgah pada Selasa kemarin. Ia meminta agar mereka kembali ke daerah masing-masing dan tidak lagi beraktivitas di Banda Aceh. Untuk diketahui, sebagian besar yang diamankan itu merupakan warga luar Banda Aceh, bahkan ada yang berasal dari Jambi. Sementara PLT Kepala Dinas Sosial Banda Aceh Dodi Haikal mengatakan setelah mendata keseluruhan pengemis, anak jalanan, dan waria, pihaknya akan melihat potensi yang dimiliki. Sehingga bagi PMKS luar daerah akan dikembalikan ke daerah masing-masing, sedangkan warga Banda Aceh akan dilatih keterampilan agar dapat bekerja dengan normal. Sudarlun, penyidik Satreskrim Polres Lok Sumawe telah melimpahkan berkas kasus dugaan pemerkosaan seorang mahasiswi yang menjerat oknum PNS Kota Lok Sumawe berinisial MI, 38 tahun, Senin kemarin ke Kejaksaan Negeri Lok Sumawe. Sedangkan untuk kasus kepemilikan senjata api yang menjerat MI, saat ini masih disidik Satreskrim Polres Lok Sumawe. Diberitakan sebelumnya, tim Reskrim Polres Lok Sumawe menangkap MI, 38 tahun, yang merupakan oknum PNS di pemerintah Kota Lok Sumawe, Kamis 21 Desember 2017. Ia ditangkap atas dugaan telah melakukan pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi. Polisi juga menyita sepucuk pistol, magazen, dan 8 butir peluru di rumah pria asal Cunda Lok Sumawe tersebut. Kasat Reskrim Polres Lok Sumawe AKP Budi Nasuha menyebut tersangka akan dibidik dua perkara hukum yang berbeda, yakni pemerkosaan dan kepemilikan senjata api. Sudarlun, kecelakaan yang merenggut korban jiwa terjadi di Jalan Medan Banda Aceh, tepatnya di Gampung Jalan, Kecamatan Idirayu, Aceh Timur, Senin malam kemarin. Kali ini kecelakaan melibatkan sepeda motor Honda CB150 BL4563DCH dengan mobil Mitsubishi Traktor Head B 9279 RJ yang menyebabkan pengendara sepeda motor meninggal dunia. Kasat Lantas Polres Aceh Timur Ibtu Ritian Handayani mengatakan saat itu pengemudi Honda CB datang dari arah Medan melaju dengan kecepatan tinggi. Sedangkan Mitsubishi Tractor Head yang dikemudikan Yusuf Suprapto 49 tahun warga Medan melaju dari Banda Aceh dengan kecepatan sedang. Kecelakaan disebabkan oleh Mitsubishi berusaha mendahului mobil di depannya namun tidak memperhatikan kendaraan dari arah berlawanan, sehingga mobil Mitsubishi langsung menabrak pengendara sepeda motor Honda CB. Akibatnya pengendara sepeda motor terhempas ke badan jalan dan mengalami luka berat hingga akhirnya meninggal dunia. Korban yang meninggal dunia adalah Amal Khairi, 18 tahun, merupakan pelajar warga Gampung Damapulo 2, Kecamatan Darul Aman, Aceh Timur. Korban meninggal dunia saat dirawat di RSUD Graha Bunda, Aceh Timur. Korban meninggal dunia akibat mengalami luka berat di sejumlah bagian tubuh hingga mengeluarkan darah dari mulut dan telinga. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Rabu 10 Januari 2018. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.